beberapa tokoh-tokoh besar dari para imam ahli sunnah ataupun para ulama kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam kesalahan, seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Huzaimah, Asy-Syatibi, Ibnu Atsakir, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm, dan yang lainnya terjatuh dalam kesalahan. Ya, sebagian terjatuh dalam fitnah Al-Asy'ariyah. Ya, mentakwil sifat. Bahkan Ibnu Hazm menolak sifat sama sekali. Ya. Kemudian ini jadikan sebagai alasan untuk menyalahkan ahli sunnah. Menyalahkan para ulama ahli sunnah. Kalian tidak adil, katanya. Kenapa? Kalian mentahdir kami, memperingatkan kaum muslimin dari kesalahan kami, dan sama sekali tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa besar kami. Ya. Nah, seperti Halabi, ya, atau yang semisalnya Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, dan yang semisalnya. Mereka menghujat ulama ahli sunnah, dituduh tidak adil. Nah, dalam keadaan kalian menggunakan kitab-kitab para ulama yang mereka telah menyimpang dalam permasalahan akidah, Ibnu Hajar, Fathul Bari, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi, kitab-kitab Ibnu Hazm, Taib, dan yang lainnya. Kenapa? Kenapa kalian tidak juga memerintahkan dan menganjurkan kaum muslimin agar mereka mengambil faedah belajar kepada kami? Tapi yang muncul dari kalian adalah tahdzir. Kenapa? Kalian enggak adil. Ya, tentunya ma'asyar muslimin rahimakumullah, jawabannya adalah yang pertama. Beda. Ya, antara kalian ya, wahai halabiyun ataupun ya, raja'iyun ataupun yang lainnya. Beda. Antara kalian dengan para ulama yang kita sebutkan tadi, yang mereka telah tergelincir, ya, keliru dalam beberapa permasalahan terkait dengan masalah akidah. Nah, yang pertama bahwa mereka, para ulama yang kita sebutkan tadi, yang jatuh dalam kesalahan, mereka nampak, ya, itikad baik mereka untuk ittiba'ul haq, menerima kebenaran dan mengikutinya. Dan itu jelas dalam statement-statement, ya, pernyataan, dan dalam kitab-kitab mereka nampak jelas. Ibnu Hazm, ya, dikenal sangat kuat dan kokoh dalam mengikuti zahirun nafs, ya, zahir dari sebuah dalil, ayat ataupun hadis. Demikian pula Ibnu Hajar, An-Nawawi, dan yang lainnya nampak. Ya. Nah, ini sisi yang pertama. Ya. Kemudian sisi yang kedua, bahwa apa yang mereka, ya, terjatuh di dalamnya dari kesalahan-kesalahan, ya, itu tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka, jasa-jasa besar mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ibnu Hajar rahimahullah, karya besarnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, luar biasa. Nah, An-Nawawi, Ibnu Hazm dalam Muhalla, dan yang lainnya, ya, jasa besar mereka, karya-karya tulis mereka yang di sana termaktub, tercantum sikap-sikap mereka yang betul-betul berusaha untuk mengikuti dalil. Namun sebagian mereka terfitnah dengan Asy'ariyah disebabkan karena derasnya dan dahsyatnya fitnah Asy'ariyah di masa itu. An-Nawawi terfitnah dengan Asy'ariyah dari sisi akidah dalam masalah asma wa sifat. Ya, dahsyat fitnahnya disebabkan karena beliau menukilkan sebagian penafsiran-penafsiran, ya, dalam masalah sifat yang berisikan ta'wil. Ya, ta'wil, dan ini akidah Asy'ariyah. Jasa besar mereka luar biasa. Sehingga kalau ini ditinggalkan, ya, tidak dijadikan sebagai rujukan referensi kaum muslimin, maka akan sekian banyak, ya, penjelasan dan kitab-kitab ilmu para ulama kita, ya, hilang dari kaum muslimin. Padahal ini bermanfaat sekali. Nah, Kemudian sisi yang ketiga juga, bahwa para ulama mereka telah berkhidmah, melakukan pelayanan, memberikan pelayanan terhadap kitab-kitab para ulama yang mereka memiliki penyimpangan dalam masalah tertentu, seperti Fathul Bari, karya Habib Ibn Hajar rahimahullah. Para ulama telah memberikan khidmah, pelayanan dengan meliti, demikian pula mengoreksi dan memperingatkan umat dari kesalahan Ibn Hajar dalam masalah sifat. Demikian pula An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya dijelaskan oleh para ulama tentang kesalahan-kesalahannya dalam masalah sifat ini. Berbeda dengan mereka itu yang menuntut supaya disamakan dengan para ulama tadi. Pengennya dihargai. Sementara para ulama ahli sunnah mereka memperingatkan mereka dengan keras, mentahdir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka ini. Ya tentunya berbeda. Adapun mereka enggak ada itikad baik untuk ittiba'ul haq, enggak ada. Kok bisa? Tahu dari mana? Iya. Setelah dilakukan munasahah, diberikan nasihat, teguran, bahkan yang keras, enggak ada itikad baiknya. Tidak mau menerima. Kalau ulama dahulu sudah meninggal, lah kalian masih hidup. Nasihat telah ditegakkan, iqamatul hujjah, lah kalian masih menolak. Menunjukkan kalian tidak punya itikad baik untuk mengikuti kebenaran. Sisi yang lain, karya kalian apa? Jasa kalian terhadap Islam dan kaum muslimin mana? Justru yang kalian tebarkan bukan ilmu, tapi syubhat. Syubhat. Sehingga para ulama memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan kalian. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Perbedaan antara para ulama dahulu yang mereka menyimpang dalam satu masalah, namun mereka memiliki jasa yang besar terhadap kaum muslimin, sehingga masih saja para ulama kita menganjurkan kaum muslimin untuk membaca dan mengkaji kitab-kitab para ulama tersebut. Sambil berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan mereka yang terdapat dalam kitab tersebut. Nah, adapun para ulama ataupun tokoh-tokoh yang menyimpang sekarang ini, pada hari-hari ini, atau sebelumnya, yang tidak nampak itikad baik untuk mengikuti kebenaran, maka la karamah, tidak ada kemuliaan sama sekali. Tidak pantas untuk disebutkan kebaikannya. Tahdir saja adanya. Kenapa? Menolak nasihat. Menolak nasihat dari para ulama ahli sunnah wal jamaah.